wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala mara. Dan kami pula balikkan hati mereka dan pandangan mereka karena mereka tidak beriman pada awal pertama kalinya. Ini penjelasan maknanya di tafsir jalan lain. Kami pula balikkan hati mereka, maknanya adalah kami palingkan hati mereka dari kebenaran sehingga mereka tidak paham dari kebenaran. Wa absarahum, dan kami pula balikkan mata mereka, pandangan mereka dari kebenaran sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran sehingga akhirnya tidak mengimani kebenaran. Kama lam yu'minu bihi, dikarenakan mereka tidak beriman dengannya, yaitu dengan berbagai ayat yang Allah turunkan pada pertama kalinya, pada saat mereka pertama kali mendapatkannya dan membacanya dan menjumpainya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka fi tughyanihim, dengan perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan. Jadi tafsir jalan lain, perbuatan melampaui batas ini dimaknai dengan dolal, kesesatan mereka. Ya'mahun, makna ya'mahun adalah yataraddadun mutahayyirun, bimbang dan ragu-ragu, bimbang dan ragu-ragu. Kita sejelai makna ya'mahun yataraddadun yatahayyahun, bingung dan ragu-ragu. Maka karena Allah mengatakan fitrahnya di ya'mahun, maka di sini Muhammad Rasulullah ini mengatakan bahasanya orang yang tidak punya kepasrahan dan ketundukan ketika pertama kali mendapatkan kebenaran, itu akan selalu dihuna dan teraku-teraku-an, karena kita membisikkan kepadanya sebagai bisikan. Kemudian kita lanjutkan dengan faedah yang terakhir, yaitu faedah yang ke-10. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala al-fa'idatu al-'ashiratu fil maqsudi fi barakatil 'ilmi, tentang pengertian ilmu yang berkah, tentang pengertian berkahnya ilmu, ilmu yang berkah. Sebelum kita menjelaskan pengertian dan maksud berkah dalam ilmu, maka haruslah kita mengetahui apa itu berkah. Berkah, bagaimana kita tahu para ulama, maknanya adalah al-khairu al-kathiru as-sabitu, kebaikan yang banyak dan sifat permanen. Bukan yang baik, kemudian hilang, kemudian datang lagi, kemudian pergi lagi, namun bersifat permanen. Kenapa para ulama memaknai berkah dengan kebaikan yang baik dan permanen? Karena mereka membalikan makna hal tersebut kepada akar kata, kata-kata ini. Di mana berkah itu diambil dari kata-kata birkah, yang maknanya adalah majma'ul ma', tempat berkumpulnya air. Atau kata orang kita belik atau semacam itu, semacam danau kecil. Nah, yang namanya birkah adalah tempat berkumpulnya air, dan tempatnya adalah luas, dan air yang ada di tempat tersebut kecil banyak, dan air itu permanen, airnya tetap di situ saja, tidak kemudian hilang dan muncul lagi, semua permanen. Karena berdasarkan penjelasan tersebut, maka berkah adalah kebaikan yang banyak dan permanen. Dan keberkahan ini ada pada segala sesuatu, ada pada harta, pada anak, dan pada ilmu. Dan segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu, maka dalam kau meminta keberkahan kepada Allah di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa Taala juga tidak memberkahimu dalam apa yang Allah berikan padamu, maka engkau akan tercegah untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Betapa banyak orang yang punya harta yang banyak, namun termasuk dalam kategori orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari harta yang mereka miliki. Kau jumpai mereka memiliki harta yang tidak bisa dihitung. Lakin yaksuru ala ahli sinamakah, namun terlalu ngirit dalam memberi nafkah pada keluarganya. Terlalu ngirit sampai istri dan anaknya pun mengeluh, kaya raya namun terlalu pas-pasan, terlalu mirip. Bahkan lebih parah lagi, wa ala nafsihi, terlalu mirip nafkah untuk dirinya sendiri. Makan bisa makan enak, beli makan yang susah. Jadi rasanya susah. Bisa naik kendaraan sama jalan kaki, beli jalan kaki. Entah-entah mirip, terlalu mirip. Maka dia kaya namun tidak bisa merasakan kekayaannya. Duitnya banyak namun jalan kaki kayak orang tidak punya duit. Dunia banyak namun makanya pakai sambal saya, hanya tak punya duit. Maka ini kaya namun tidak bisa merasakan kekayaannya. Dan itu tidak sedikit orang tua jadi kaya namun tidak bisa menikmati dan merasakan kekayaannya. Artinya orang tersebut tidak bisa mengambil manfaat dengan hartanya sendiri. Walaupun dan biasanya orang yang keadaannya semacam ini, dia bahil berkaitan dengan hal-hal yang wajib dia tunaikan. Nafkah untuk dirinya sendiri itu punya wajib, menafkahi diri sendiri, memenuhi kebutuhan badannya. Karena di badan nikah arika hak, badan mempunyai hak. Demikian juga nafkah untuk keluarga, istri dan anak. Nah biasanya Allah Subhanahu wa Taala akan menimpakan pada hartanya ini berbagai bencana yang menghilangkan hartanya. Ini contoh harta yang tidak berkah. Jadi harta banyak maka bisa memberi manfaatnya. Hartanya memberi peluang, namun keadaannya tidak berubah bagaimana orang miskin karena terlalu miring. Kemudian banyak orang punya banyak anak, akan tapi anak-anaknya tidak memberikan manfaat padanya. Kenapa? Anak-anaknya berkata dan sombong pada orang tuanya. Sampai-sampai anak ini bisa duduk bareng dengan temannya berjam-jam lamanya, ngobrol, wayak musubihi dan merasa asik dengan temannya. Wujud di ilah asfa'ahu dan menceritakan rahasia-rahasia pribadinya pada temannya. Akan tapi ketika dia duduk bersama ayahnya, bersama orang tuanya, maka jadilah anak ini bagikan burung yang dipenjara di dalam sangkar. Waliyahillah, tidak merasa, tidak ada rasa asik dengan duduk bersama orang tua, tidak bisa ngobrol dengan orang tuanya sendiri, dan tidak menceritakan kepada orang tuanya rahasia-rahasia pribadinya, atau bahkan merasa berat untuk melihat orang tuanya sendiri, melihat tempat siap berbunyi. Jadi ibunya saja bermuntah. Ya terkejut atau ia kembali merasa berat sampai-sampai cuma melihat bapak dan ibunya sendiri. maka orang tua yang mendapatkan anak sendiri, maka dengan demikian adalah orang-orang yang tidak diperlukan berkaitan dengan anak-anak mereka. Ada pembekalan dalam masalah ilmu, maka kita jumpai sebagian orang Allah berikan bahasanya ilmu yang banyak, akan tapi tak usah status yang berikan orang yang umbi, orang yang buta huruf, tidak nampak pengaruh ilmu pada dirinya, pada ibadahnya, pada akhlaknya, pada perilakunya, pada interaksinya bersama orang lain. Bahkan boleh jadi ilmu tersebut mendatangkan kesombongan, membuatkan kesombongan, sombong terhadap Allah, merasa lebih tinggi daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Dia tidak menyadari bahasanya zat yang memberikan anugerah ilmu padanya adalah Allah. Dan seandainya Allah berkehendak, tentu bisa jadi orang tersebut semisal dengan orang-orang bodoh yang lain. Maka kita jumpai orang tersebut, Allah berikan padanya ilmu, akan tapi manusia, masyarakat, orang sekelilingnya tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang dimiliki. Diminta saja tidak mau, diminta nasihat juga tidak mau, ya. Kalau tidak mendapatkan manfaat dengan dia mengajar atau memberi nasihat atau menulis, bahkan ya, dia membatasi diri untuk dirinya sendiri. Artinya Allah tidaklah berhiburkan untuk ilmunya. Jadi yang telah dilakukan bahasanya adalah Luhmanul Azim, adalah kerugian yang besar. Padahal ilmu adalah perkara yang paling banyak berkahnya yang Allah berikan pada seorang hamba. Karena ilmu bisa diajarkan kepada orang lain dan disebarkan di tengah-tengah umat, maka kita akan mendapatkan pahala dari banyak sisi. Yang pertama adalah menyebarkan ilmu berarti menyebarkan agama Allah. Maka orang yang menyebarkan ilmu termasuk orang yang berjihad. Dan orang yang berjihad dalam arti berperang di jalan Allah, maka dia menaklukkan negeri, berbagai negeri satu demi satu, sehingga tersebarlah Islam, agama di tengah-tengah di berbagai negeri tersebut. Sedangkan orang yang mengajarkan Islam, mengajarkan agama, maka dia menaklukkan hati satu demi satu dengan ilmu, sehingga tersebarlah di hati-hati manusia syariat dan agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di antara keberkahan atau kebaikan disebabkan menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu adalah dengan menyebarkan ilmu berarti menjaga syariat Allah dan melindungi syariat Allah agar tidak musnah. Seandainya tidak karena ilmu, maka syariat ini agama ini tidak terjaga. Karena syariat ini kalau terjaga kecil dengan ada akhirnya uang, itu para orang-orang yang berilmu, tidak mungkin syariat ini terjaga terlindungi kecuali dengan adanya orang-orang yang berilmu. Maka jika engkau ingin menyebarkan ilmu, maka banyak orang mengambil manfaat dengan ilmumu, maka terwujudlah dengan hal ini terlindunginya syariat dan terjaganya syariat. Jangan sampai gila dari tengah-tengah maka orang tak tahu. Dan tetap banyak dibagi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima orang-orang karena orang tidak mengajarkannya dan tidak mempraktekannya. Kemudian sisi yang ketiga, dengan mengajar ilmu berarti kita telah berbuat baik dengan orang yang kau ajari. Karena engkau tubashiruhu, mengajarkan agama Allah kepadanya. Maka jika setelah engkau ajari, setelah kita ajari orang tersebut menyembah Allah beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu, maka orang yang mengajari, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti menambah pahala amal ibadah yang dia kerjakan. Karena engkau lah yang menunjukkan kebaikan padanya. Dan orang yang memberikan kebaikan mendapatkan pahala sebagaimana telah kebaikan tersebut. Maka menyebabkan ilmu mengandung kebaikan dan keberkahan bagi orang yang menyebabkannya dan bagi orang yang diajari, bagi orang yang mengajarkannya dan bagi orang yang diajari. Kemudian yang keempat, manfaat mengajarkan ilmu. Dengan menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu, maka ini menambah ilmu. Ilmunya seorang yang berilmu akan bertambah jika diajarkan pada orang lain. Karena ilmu ini jika yang dia sampaikan berupa hafalan, maka dengan diajarkan kepada orang lain, berarti istiqar 50 ribu adalah mengingat kembali apa yang telah dihafal. Dan dengan mengajarkan kepada orang lain, maka akan terbukalah berbagai pengertian yang belum dihafal. Dan betapa seringnya seorang guru mendapatkan faedah dari muridnya. Maka murid-murid yang diajari terkadang menyampaikan kepada si guru ini beberapa makna, beberapa pengertian yang tidak terlintas di benak sang guru. Lihat lalu ala tadi tidak ada pada hati si guru ini. Maka guru pun mendapatkan faedah dari muridnya padahal dialah yang mengajar mereka. Jadi ada sesuatu yang bisa disaksikan dan merasakan. Maka boleh sampaikan berkaitan dengan masalah ilmu yang suka. Bahasanya itu kata ilmu yang suka ketika ilmu ini membuahkan dampak pada orang yang memilikinya. Terdapat perubahan dalam masalah ibadahnya, dalam masalah akhlaknya, dalam masalah pergaulannya dengan orang lain. Jika sebelum ngaji sama setelah ngaji, akhlaknya sama saja, cara bergaulnya dengan orang lain tidak beda, ibadahnya juga lainnya, ya kurang lebih sama seperti itu. Maka ini ilmu yang didapatkan kalau orang ini berarti bukan ilmu yang berkah. Atau apalagi orang yang mendapatkan ilmu malah membuatkan sombong, merasa sombong lebih tinggi daripada orang lain, orang lebih hina dan rendah. Ini bukanlah berarti ini didapatkan adalah ilmu yang berkah. Dan di antara bentuk berkahnya ilmu adalah ketika ilmu ini diajarkan kepada orang lain. Namun ilmu yang cuma untuk dimiliki diri sendiri tidak disebarkan kepada orang lain, ini adalah tanda ilmu yang tidak berkah. Kemudian saya menyebutkan manfaat orang mengajar, mengajarkan ilmu agama, mengajari orang lain, mengajarkan orang lain dari Quran, mengajarkan orang lain bagaimana sholat yang benar dengan nasihat, dengan saran atau dengan tulisan. Maka saya sebutkan ada empat manfaat mengajar. Pertama adalah berarti menyebarkan Islam, menyebarkan agama Allah. Bagaimana mujahid yang menaklukkan negeri, maka pengajar menaklukkan hati. Dan yang kedua adalah menjadi dari negeri saya adalah sampai musnah di tengah-tengah masyarakat. Kalau orang tidak ada yang mengajarkan Quran, maka lama-lama satu tahun ini tidak ada yang mengerti Quran, tidak ada yang bisa belajar Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik, berarti berbuat baik kepada orang yang diajari. Jadi akan menyebabkan ketika orang yang diajari mengamalkan ilmunya, ilmunya kita ajarkan, maka ibadah yang dikerjakan kita dapat pahalanya. Kalau saya memberikan orang lain pada satu kebaikan, maka punya pahala, semua akan melakukannya. Oleh karena itu satu hal yang keliru yang dipraktikkan oleh banyak orang adalah mengirimkan pahala, membaca Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praduga yang dimiliki oleh sebagian orang yang beranggapan bahwa jika murid kok menegur gurunya, wabayana lalu syaih anda menjelaskan untuknya sesuatu yang tidak dia ketahui, tidak ketahui oleh guru, maka sebagian guru tabayakal mu'alim, maka dia merasa sempit, dan dia merasa sempit mendapatkan semacam ini. Dia mengatakan dalam dengan lisannya ataupun dengan hatinya, ini anak kecil, ya alim syekha majeri gurunya, maka dia sempit dada. Oh ya tak rasa. Dan kemudian dia pun menjauh setelah itu untuk diskusi dengan muridnya. Dan dia jaga jarak dengan muridnya yang tadi, karena khawatir muridnya tersebut akan menunjukkan kepadanya satu perkara yang belum dia ketahui. Maka sikap semacam ini menunjukkan cupetnya ilmunya, dangkalnya ilmunya, bahkan menunjukkan cupetnya akalnya. Karena tentunya jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadamu dengan adanya beberapa murid yang mengingatkan guru apa yang lupa, yang dilupakan oleh guru ini, dan membukakan untuk guru apa yang tidak dia ketahui, kita dapat nikmat, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas guru ini. Dan inilah di antara manfaat menyebabkan ilmu, yaitu ilmu itu akan bertambah jika kau ada sambil menuntut kepada orang lain. Sebagaimana dikatakan penyair ketika dia membuat perbandingan antara harta dan ilmu, maka dia berkata tentang ilmu, ya zidukat wasil infak budiku, sejak ilmu itu akan bertambah dengan banyak diberikan kepada orang lain, diinfakkan, wayangkus infikam pada jadata, sedangkan ilmu itu akan berkurang jika engkau ikat kencang-kencang tanganmu, ya tidak mau kau berikan kepada orang lain. Maka jika engkau ikat kencang-kencang telapak tanganmu, tidak mau kau berikan ini yang kau akan kuat. Artinya engkau akan lupa. Yang perlu diingat, karena lama tidak diingatkan, hanya lupa sedikit demi sedikit. Tetapi jika kau sebar-sebarkan, kau ajar-ajarkan, kau ajarkan kepada orang lain, maka ilmu akan semakin bertambah. Kemudian diberikan nasihat tentang masalah cara mengajar. Wajib bagi insan dan sepatutnya bagi seseorang ketika dia mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, hendaknya menjadi orang yang bijak dalam mengajar. Orang yang bijak dalam mengajar. Apa yang maksud bijak dalam mengajar? Dengan kau sampaikan kepada muridmu, sampaikanlah kepada para murid berbagai masalah yang bisa dipahami oleh akal mereka. Maka jangan kau sampaikan, jangan kau ajarkan padanya al-mu'ula perkara-perkara yang rumit padahal belum saatnya. Akan tetapi sikap guru yang bijak, jadilah guru yang baik adalah mendidik muridnya dengan ilmu sedikit demi sedikit. Kalau muridnya itu masih di kamar TK, ya jangan diajari ilmunya anak SMP. Kalau perlu di kamar SD, ya jangan diajari ilmu orang kuliah. Namun, karena ilmu orang kuliah itu sangat rumit untuk orang di kamar SD, dan ilmu agama pun bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya sudah tingkatan SD, tingkatan TK, ada yang tingkatannya tingkatan kuliah. Yang ini jika belum saatnya kalau sudah diberikan kepada orang yang belum saatnya, maka cuma menghasilkan bingung. Maka guru yang baik itu adalah nasihat ilmu sedikit demi sedikit. Selama kemudian mendatangkan memotong masalah-masalah yang belum saatnya, masalah yang sudah berat-berat, yang cuma sedikit bingung oleh orang yang belum sampai derajat tersebut. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata tentang definisi alim rabbani, ulama rabbani, yaitu perkataan mujahid. Mujahid mengatakan bagaimana dalam Sahih Bukhari. Rasanya ulama rabbani adalah alladzi rabbin nasa bisiramil ilmi qabla kibarihi. Ulama rabbani adalah seorang alim yang mendidik masyarakat, yang menyebarkan ilmu. Namun dia ilmu yang dia sebarkan adalah ilmu yang mudah-mudah sebelum yang sulit-sulit. Maka orang yang begitu adalah ulama rabbani, alim rabbani ketika dia nanya. Pasal tidak nanya, maka dia bukan alim rabbani. Kemudian yang kedua dia mengajar dengan bijak. Tujuan dia nanya bukan untuk menampakkan kalau dia adalah orang yang super pinter, sehingga dia membahas perkara-perkara yang muridnya itu enggak tahu dengan jelas apa yang dibahas gurunya itu. Kita sekali kita akan hidup apa yang dia maksudkan dan dia perlu cerdas. Maka alim rabbani bukanlah orang yang mengajar dengan tujuan agar murid itu tidak kagum kalau dia bukan orang pintar, kan sedikit mumet muridnya kan. Tapi alim rabbani adalah orang yang mengajar ilmu yang mudah dipahami, kemudian agak sulit. Kita semua tahu bahwasanya bangunan sebuah gedung tidaklah akan datang sekaligus. Hatta yaitu alam amri sampai diletakkan di atas tanah, lalu jadilah pasuan masyidan, rumah megah atau istana yang tinggi. Akan tetapi dibangun satu bata demi satu bata, sehingga sempurnalah bangunan tersebut. Inilah gambaran cara mengajar yang baik. Tergambarkan bagaimana orang buat gedung itu satu bata karena guru itu berakar badan, berinat untuk langsung menimpakan seluruh ilmu yang dia ketahui pada muridnya, makbul keburuan ilmu. Kata tapi adalah masih ada kan sedikit-sedikit yang bisa dipahami, yang bisa akhirnya tingkatan muridnya ini bisa semakin meningkat, tingkatan ilmiah dia makin meningkat, terus ditambah yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi dan sebagainya. Maka yang paling sepatutnya seorang guru itu untuk memperhatikan adhan atau lata. Yaitu pikiran, tingkatan pikiran, kualitas pikiran muridnya, tingkatan pikiran muridnya. Artinya adalah saya sampaikan kepada mereka hal-hal yang mungkin bisa dipahami oleh akal mereka sesuai dengan tingkatan keilmiahan, tingkatan ilmiah yang dimiliki. Oleh karena itu para ulama diperintahkan untuk bercerita kepada orang lain, bercerita kepada murid-muridnya dengan sesuatu yang bisa diketahui, yang bisa oleh muridnya. Misal perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan mengatakan, dan kata Ibnu Mas'ud ini dijelaskan oleh Bukhari atau disebutkan oleh Bukhari, Ibnu Mas'ud mengatakan, innaka la tuhaditsa qauman haditsa la tabluhu uquluhu ila kan li ba'dhi fitnah. Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya engkau tidaklah engkau menyampaikan kepada sekelompok orang satu perkataan yang akal pikiran mereka belum nyadar, akal pikiran mereka belum sampai untuk memahami, kecuali akan menimbulkan fitnah pada sebagian mereka, kecuali akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan kesalahpahaman. Yang beliau maksudkan adalah ilmu itu berbeda-beda. Janganlah orang yang masuk tingkatannya tingkatan rendah diajari ilmu yang cocoknya untuk tingkatan tinggi. Jika ini dipaksakan, maka apa yang terjadi? Akan tidak sampai, tidak nyadar, tidak sampai untuk dan belum mampu untuk memahaminya, akhirnya timbulah fitnah, timbulah salah, timbulah salah paham atau yang lainnya. Ini nasihat yang pertama yang diberikan kepada seorang guru. Tidaklah bijak dalam mengajar, tidaklah sabar untuk mengajar sedikit demi sedikit. Bagaimana sabarnya tukang batu ya, yang susun batu bata satu demi satu untuk terwujud di sebuah rumah. Kemudian sepatutnya, kemudian nasihat yang kedua demikian pula, yang baru sepatutnya juga dilakukan oleh seorang guru untuk perhatian, memberikan perhatian khusus ketika mengajar berkaitan dengan masalah usul dan kaidah. Karena landasan atau usul dan kaidah adalah landasan yang akan dibangun di atasnya ilmu. Dan para ulama mengatakan siapa yang tidak mengetahui landasan ilmu, maka dia tidak akan bisa memahami ilmu. Artinya seorang itu tidak akan sampai kepada puncak, yaitu paham ilmu, satu ilmu, jika dia tidak menguasai dasar-dasarnya. Karena sepatutnya seorang itu memberikan kepada murid-muridnya kaidah-kaidah dan landasan-landasan yang nanti bisa diturunkan ke dalam berbagai banyak kasus. Karena orang yang cuma belajar hukum kasus, kasus ini hukumnya ini, kasus itu hukumnya itu, maka dia tidak akan mampu untuk mengetahui hukum satu kasus. Nah, maka dia tidak mampu ayat tadi untuk dapatkan petunjuk, yaitu akan mengetahui hukum satu perkara jika dia mendapatkan mughalah perkara yang sulit. Ketika dia mendapatkan pertanyaan dan kasus yang sulit, dia tidak akan mengerti hukumnya karena dia tidak memiliki kaidah. Maka satu hal yang sepatutnya diperhatikan oleh orang yang mengajar adalah mengajarkan kaidah-kaidah ilmu. Murid itu diajari untuk memahami kaidah dan memaksakan kaidah. Ketika dijumpai poin-poin ya kaidah ulama, ya, maka ini disampaikan ini kaidah. Sudah ya, dijelaskan, itu diberi contoh agar paham. Maka ini juga nak lihat yang disampaikan oleh permohonan tersebut ini kepada para guru dan para pengajar dalam mengajar dengan cerdas sedikit demi sedikit. Yang mudah-mudah ya, yang dasar-dasar kemudian naik dan seterusnya, dan tidak ada sendiri muridnya agar cerdas. Gimana cara murid agar cerdas? Biasanya mengajarkan kaidah, bukan mengajarkan masalah. Kalau cuma mengajarkan masalah, ini hukumnya demikian, ini hukumnya demikian, ya kita guna terus, kita guna terus. Mungkinnya enggak meningkat-meningkat. Namun guru yang baik adalah guru yang mencerdaskan muridnya, bukan hanya mencerdaskan dirinya sendiri. Maka gimana dengan cara diajarkan pada muridnya kaidah keilmuan. Dan itu yang dikatakan kak, itu yang digarisbawahi, itu yang ya, diulang-ulang, itu yang disinggung-singgung, sehingga muridnya bisa berpikir ketika bisa dapat masalah dan bisa menerapkan kaidah yang pernah diajarkan, meskipun masalahnya belum pernah dibahas, masalahnya belum tentu pernah dibahas, namun murid ini bisa belajar untuk mengetahui hukum dan masalah karena diajari kaidah. Kemudian yang terakhir, bab yang terakhir yang kita belajar ini adalah bab yang kelima, bab tentang rasail, tentang tulisan-tulisan ringkas yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Syaikh Al-Utsaimin, dan ada 8 tulisan. Yang pertama adalah Husnul Khuluq wa Ahamiyatuhu li Thalibil Ilmi, akhlak mulia dan urgensinya bagi para penuntut ilmu. Yang saya buka tulisannya dengan tahmid, dengan memuji Allah. Sudah dilanjutkan dengan syahadat, dia katakan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'atha Allahu ta'ala bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli, ba'atha Allahu bayna yadi sa'ati basira wa nadhira wa ta'iya ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Dan aku tetap di bagian yang disembah yang tak disembah melainkan Allah semata yang disebut baginya. Dan aku tetap di bagian Muhammad adalah hambanya yang tidak boleh disembah, bahwa Rasuluhu dan utusannya yang tidak boleh disembah. Allah Subhanahu wa Taala mengutusnya dengan membahas dua hal, bilhuda dan bilhaq, dengan membawa petunjuk dan membawa apa yang benar. Dan telah berulang kali kita sampaikan bahasanya al-huda maknanya adalah apa? Al-huda ilmu yang bermanfaat. Wadilil haq maknanya amal yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya dengan dua hal, al-huda dan petunjuk, yaitu ilmu yang manfaat, wadilil haq, dan apa yang benar yaitu amal saleh. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan agamanya tersebut di atas semua agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya bayna yadai sa'ah, sebelum kiamat terjadi. Maka di antara tanda-tanda di kiamat adalah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyiran wa nadhiran, dikatakan bergembira untuk orang-orang yang beriman dengan surga. khabirat dan kabar ancaman bagi orang-orang yang kafir dan neraka. Wajahnya tidak lagi diizinkan wajah dan mulia. Ini kutipan firman Allah surah Al-Ahzab. Wajahnya tidak lagi diizinkan wajah dan mulia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebagai dai yang mengajak manusia pada agama Allah dengan izin Allah, wasirat dan mulia, dan sebagai lembaga yang lain. Da'iyah ilallah fi'idni di sini bisa dimaknai dengan dua makna. Pertama, da'iyah di sini dijadikan da'i dakwah. Ini makna yang terkenal yang mungkin sering kita dengar. Jadi makna di ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dikatakan oleh Rasul Islam Ibn Taymiyyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Bahasanya da'iyah ilallah fi'idni ini maknanya adalah berdoa kepada Allah. Fi'idni dan izin Allah. Maknanya itu adalah da'iyah ilallah adalah maknanya dari izin tidak berbeda kata doa, bukan dari dakwah, namun dari doa. Maka Nabi SAW adalah seorang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala semata. Sehingga kalimat ini kata sebenarnya mengisahkan dua taraf diterimanya amal. Dan ia tidak tahu doa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ini syarat. Bismihi kata sebenarnya ini tidak terlalu mustahil. Ini dengan izin Allah kami sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Persilat dan mulia dan Allah menjadikan dirinya sallallahu alaihi wasallam bagikan lentera yang pada kami. Bapak dalam salam wa asal amanah wa nasam humma berjaya kesilai sampai di hati. Maka dia pun menyampaikan risalah apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan, menunaikan amanah, menasihati umat dan berjihad karena Allah dan benar-benar jihad sampai datang kepadanya al-yakin, yaitu al-maut, kematian. Maka Allah berikan taufik kepada siapa saja di antara hamba-hambanya. Jika orang tersebut pun merespon dakwah Nabi SAW dan mengambil petunjuk dengan petunjuk Nabi. Wa qadarullahu fi hikmatihi, dan Allah Subhanahu wa taala menelantar, tidak menolong dengan hikmahnya siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Akhirnya orang tersebut sombong, tidak mau taat dan menentangkan berita yang disampaikan dan menentang apa yang diperintah. Maka dia kembali membawa kerugian dan kesesatan yang jauh. Ayol ikhwah, wahai saudara-saudaraku, satu hal yang baik bagiku untuk berbicara pada kalian tentang akhlak mulia. Dan akhlak bagaimana dikatakan oleh para ulama adalah suwatul insanil batinah, adalah potret tersembunyi yang dimiliki oleh setiap orang. Karena manusia itu punya dua potret. Pertama adalah suratul zahirah, potret fisik. Wayah khilqah, itulah ciptaan Allah, fisik yang Allah ciptakan. Allah tisya'alakul badana alaiha, yang Allah buat badan seorang itu seperti itu. Dan semua kita tahu bahasanya potret atau rupa fisik manusia yang nampak ini ada rupa yang cantik, ada yang bagus, ada yang buruk dan jelek, dan ada yang tengah-tengah. Terlalu cantik juga enggak, jelek juga enggak. Kalau dalam bahasa ini kita dikatakan saya berumurin Allah Allah. Kalau yang baik yang tengah-tengah tidak kita katakan, ini maksud saya adalah kalau itu untuk Allah, tidak maksud saya adalah kalau itu baik ada dari yang tengah-tengah. Tapi enggak, enggak, enggak. Kalau di sini kita tidak katakan dalam faedah kalau umur Allah Taala, apakah yang terbaik adalah yang tengah-tengah? Yang baik, yang cantik, yang bagus, yang baik, yang indah, yang baik. Wasuratun batinah, kemudian ada rupa dan gambaran yang tersembunyi, yaitu akhlak. Nah, potret atau gambaran atau rupa manusia yang tersembunyi ini itu sama bagaimana rupa fisik orang. Ada yang bagus, ada yang jelek, dan ada yang tengah-tengah. Nah, rupa manusia yang tersembunyi inilah yang diakbar anu yang disebut dengan al-qulub, yang disebut dengan akhlak. Jika demikian, maka akhlak adalah rupa yang tersembunyi yang diberi ke orang seseorang, yang boleh jadi itu adalah tabiat. Tabiat itu kalau bahasa Jawanya gawan bayi, sudah ada sejak lahir. Tabiatnya memang sulit untuk marah, memang sejak kecilnya sudah semangat itu tabiat. Itulah gambaran dan potret yang tersembunyi pada diri seseorang. Dan ada yang itu merupakan tabiat, dan ada yang diusahakan. Maka akhlak itu ada yang merupakan tabiat, ada yang gawat bayi, ada yang memang dari tanahnya. Semacam itu memang sejak kecil orang itu memang ngalahan, ngalah. Itu memang tabiatnya demikian. Coba katakan, sebagaimana akhlak itu ada yang tabiat, ada yang merupakan tabiat, ada juga yang kasbah, ada juga yang merupakan hasil upaya, diupayakan. Di mana artinya, sebagaimana orang itu ada orang yang memiliki tabiat, berakhlak dengan akhlak yang baik dan indah. Terkadang orang itu mendapatkan akhlak yang mulia dan indah dengan melakukan usaha dan latihan. Di akhlak ada dua macam. Ada yang merupakan tabiat, ada yang merupakan gawat bayi, ya. Ada yang diupayakan. Oleh karena itu dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat bernamanya Abdi Abdul Qaid. Dia mengatakan inna fikal khaflataini yuhibbuhumallah. Sebenarnya engkau punya dua sifat yang Allah cintai. Apa dua sifat yang Allah cintai yang ada pada diri sahabat ini? Al-hilmu wal-anadu. Hilm, hilm itu lawan kata dari al-ghadab. Hilm itu lawan kata dari ghadab, mudah marah. Maka satu akhlak mulia adalah orang itu tidak mudah terpancing emosinya. Ada orang memilih sedikit itu dua langsung emosi keluar-keluar, nah, ini tidak punya hilang. Ada orang punya kata agak melekit sedikit, agak sakit sedikit, langsung marah di satu bulan. Maka satu sifat yang Allah cintai adalah hilm, tidak mudah terpancing emosi. Punya emosi namun tidak mudah, tidak sedikit-sedikit jadi bahan emosi. Ada ya emosi ada tahap, pokok besar yang mungkin marah, ya marah. Namun kok pernah kecil-kecil kok jadi bikin marah, ya? Ini sifat yang buruk. Perkara sepele sudah jadi amarah. Ini sifat yang buruk. Maka ini dalil bahasanya Allah memiliki sifat mencintai. Dan berikanlah kita al-sunnah Allah memiliki sifat mencintai sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan di antara yang Allah cintai, Allah akan mencintai orang atau mencintai amal, termasuk Allah mencintai sifat. Kemudian sifat yang kedua yang Allah cintai adalah al-anah. Al-anah adalah kebalikan dari ala adalah tergesa-gesa, terburu-buru. Waktu kalau apa-apa kok kepungsung, kata Rasulullah. Apa-apa kok tergesa-gesa, apa-apa kok bingungan. Kalau bingung cepat-cepat, ini sifat yang jelek. Semuanya tergesa-gesa. Melakukan segala sesuatu kalau sudah mepek. Belajar kalau sudah mepek. Ini kalau sudah mepek. Sukanya sudah mepek-mepek. Akhirnya karena sukanya mepek-mepek, akhirnya harus tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Semuanya tergesa-gesa semua. Mau pergi, pasti cuma nyampe gitu, gitu. Tiba-tiba jamnya mau pergi kemudian udah mepet 5 menit baru mau berangkat udah baru bingung. Nah ini adalah ini bukan sifat yang terpuji, ini sifat yang tercela. Tidak ada yang ini sifat benihnya. Apa-apa itu kalau udah mepet itu baru bingung, baru terbesar-besar. Namun sifat yang disukai oleh Allah adalah sifat tenang. Semuanya sudah ditata dan disiapkan. Ketika titiknya sudah beres. Kak, kemudian sama tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah dua akhlak tersebut, dua sifat tersebut ada dua akhlak takalak subhima yang aku sudah berakhlak dengannya sudah dulu itu? Oh, takalak subhima yang aku memang mengupayakan untuk memilikinya, atau sebaliknya Allah alhamdulillah. Apakah memang sudah Allah fitrahkan aku untuk punya sifat tersebut? Maka Rasul mengatakan bal jabarakallahu alaihi wa sallam, dua sifat tersebut adalah sifat yang Allah fitrahkan engkau akan memilikinya. Hadisnya sesuai dengan Rasulullah. Maka di dalil katanya ada akhlak yang merupakan jawab baik. Di mana sahabat ini punya dua akhlak yang Allah cintai dan dia katakan Allah telah fitrahkan dirimu untuk memilikinya. Dan hadis ini tidak dalil, maksudnya ada akhlak yang diupayakan. Karena sahabat ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, dua akhlak ini itu memang aku yang mengucapkan atau memang temannya dan sahabatnya sifat sahabat ini." Artinya sahabat ini punya pengertian, maksudnya akhlak itu berdua. Dan Nabi tidak mengingkari pemahaman dia tentang akhlak itu ada dua macam. Namun Nabi jelaskan dua akhlak yang ada pada dirimu, akhlak itu yang ada pada dirimu itu memang adalah sejak dulu kau dan memang kita Allah SWT untuk dirimu. Ya, jadi sahabat itu punya pemahaman akhlak itu dua macam dan Nabi tidak mengingkari. Maka diri dari akhlak itu ada dua macam. Maka di sini dalil bahwasanya akhlak mulia itu ada yang tabiat dan ada yang tatabbu'an dan ada yang diupayakan. Mana yang lebih baik kita lakukan? Bahwasanya akhlak yang mulia namun juga tabiat kita lakukan lebih baik daripada yang diupayakan. Karena akhlak jika itu adalah memang tabiat, maka dia menjadi sijiah lil-imna, maka dia menjadi tabiatnya. Wa tabiat dan tabiatnya sijiah sama tabiat sebenarnya. Sehingga dia tidak memerlukan untuk mumarasah, untuk latihan. Dia tidak perlu mumarasah di ketika melakukannya ila taqalluq untuk memaksakan diri. Dan dia tidaklah perlu ketika melakukannya, melakukan akhlak tersebut, dia perlu untuk berbuah-buah, untuk dipaksa-paksakan. Akan tetapi dengan anugerah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah berikan. Dan siapa yang tidak mendapatkan akhlak dengan jenis ini, yaitu tidak mendapatkan akhlak dengan dalam bentuk tabiat, maka mungkin baginya untuk mendapatkannya dengan cara diupayakan, yaitu bil mu'unah dengan latihan, wal mu'arasah dengan latihan, sebagaimana yang akan kita sebutkan insyaallah. Dilihat dari sisi bagusnya, maka akhlak yang tabiat itu lebih bagus karena dia lebih sempurna. Berbeda dengan yang dipaksakan. Dan sesuatu yang dipaksakan itu umumnya tidak sempurna, tidak ideal. Namun kalau dilihat dari sisi pahalanya, maka orang yang memaksakan diri dan melatih dirinya agar memiliki akhlak yang mulia, maka dia memiliki pahala yang lebih. Itu karena dia berupa tercapai-capai dan berupa yang terang agar punya kesempatan. Kemudian banyak orang memiliki pemahaman bahasanya akhlak yang mulia tidaklah ada kecuali berkaitan dengan interaksi dengan sesama makhluk, dan tidak ada hubungan akhlak mulia dengan interaksi dengan Allah Sang Pencipta. Akan tetapi ini adalah pemahaman yang cepat, ini adalah pemahaman yang jangka. Yang benar, akhlak yang mulia sebagaimana ada akhlak mulia berkaitan dengan makhluk, maka ada akhlak mulia berkaitan dengan Allah Sang Pencipta. Maka tema pembahasan akhlak yang mulia itu mencakup dua hal. Anak mulia berkaitan dengan Allah dan anak mulia berkaitan dengan interaksi dengan sesama makhluk dan sesama manusia. Banyak orang jika disebutkan akhlak yang mulia, maka bayangannya adalah akhlak dengan sesama manusia. Ini adalah pemahaman yang janggal tentang akhlak mulia. Yang benar, akhlak mulia itu luas. Ada akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada akhlak dengan sesama manusia. Maka saya membahas dua jenis akhlak ini, akhlak dengan Allah dan akhlak dengan sesama manusia. Apa yang dimaksud akhlak mulia terhadap Allah? Akhlak yang mulia terhadap Allah itu mencakup tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini, maka dia telah berakhlak mulia terhadap Allah. Yang pertama adalah tasdik, percaya dengan berita yang Allah sampaikan. Yang kedua adalah tasdik dan tasdik, melaksanakan dan menerapkan hukum yang Allah sampaikan. Tasdik artinya menyikapi, menyikapi berita yang Allah sampaikan dengan percaya, menyikapi hukum yang Allah sampaikan dengan dilaksanakan dan diterapkan. Jadi ketika telah menikahi takdir yang Allah tetapkan dan bersabar dan menikah, tiga hal ini adalah mada, adalah pokok atau inti akhlak mulia terhadap Allah. Akhlak mulia terhadap Allah ini adalah tiga hal ini. Yang pertama adalah menikahi berita yang Allah sampaikan dengan percaya. Artinya tidak ada pada seseorang ragu-ragu, watawa betul dan ragu-ragu untuk membenarkan dan mempercayai berita yang Allah sampaikan. Karena berita yang Allah sampaikan berasal dari ilmu, dan Allah adalah orang yang paling benar perkataannya. Bagaimana Allah firmankan tentang dirinya, memandangkan dunia Allah di hadithah, dan siapa yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah. Dan konsekuensi orang itu percaya dengan berita yang Allah sampaikan adalah wasifan fiha, dia percaya dengan berita tersebut. Yang kedua, mudah dianda, dia membela berita yang Allah sampaikan. Bahkan dia perlu bersihat demi, dia perlu dia manusia untuk bersihat demi membela berita yang Allah sampaikan. Maka orang yang percaya dengan berita yang Allah sampaikan tidak ada, tidak akan kemasukan ragu-ragu dan tidak menerima tasdik, upaya meragukan dari orang lain berkaitan dengan berita yang Allah sampaikan dan berita yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika orang itu telah memiliki akhlak semacam ini, maka mungkin baginya untuk mencegah dan menolak semua subhat yang dibawakan oleh Al-Mughawidun, orang-orang yang tendensius terhadap berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mereka dalam kalangan kaum muslimin yang membuat berbid'ah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan bagian dari agama, atau mereka adalah orang-orang non-muslim yang melemparkan syubhat di hati kaum muslimin. Kita akan membuat contoh. Contohnya adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'a dzubab, jika lalat itu masuk ke minuman kalian, maka dalam dia tenggelamkan lalat tersebut." Setelah semuanya tenggelam, semua badan tenggelam, semua badan dan sayap lalat ini tenggelam, kemudian cabutlah. Kemudian ambillah. Karena di salah satu dari dua sayap lalat itu terdapat racun, dan di sayap yang lain yang tidak kita ketahui secara pasti terdapat penawar racun. Makanya adalah berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rahim, maka Nabi tidaklah berbicara sesuai dengan wahyu yang Allah berikan. Karena ada dalam manusia dan manusia tidak ada hal yang rahim. Bahkan Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada nabinya supaya memberikan pengumuman, "Kul, umumkanlah kepada seluruh manusia, la aku lakum ilahi, aku tidak memiliki perbedaan Allah, sehingga aku bisa jadikan kaya orang yang aku sukai dan aku jadikan miskin orang yang aku sukai. Wala aku ghaiba, dan aku tidak ada hal yang rahim. Walaupun aku ini malam dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian sekalipun bahwasanya aku adalah malaikat. In atabikila mariyuha ilaiya, aku hanya mengikuti wahyu yang diberikan oleh Allah kepada aku." Oleh karena itu, berita tentang lalat tadi, kewajiban kita untuk menyikapinya dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia berkaitan dengan berita ini adalah kita sikapi berita ini dengan kita beriman. Janganlah kita tegaskan bahasanya apa yang disabdakan dalam hadis ini adalah benar dan benar. Wa ini tarotu alihi manistarotu, meskipun menentang kebenaran berita ini orang-orang yang menentangnya. Dan kita tahu dengan yakin bahasanya segala sesuatu yang menyisi hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka kita adalah batin. Karena Allah Subhanahu telah mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada dari dua pilihan. Fama dzabatul haqqi ila dzalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun wa tadkhulun mereka tidak dipalingkan. Jadi ini kalau tidak hak, batin. Kalau tidak hak, sesat. Maka jika sabda Nabi adalah hak, maka segala sesuatu yang menjadi sabda Nabi adalah batin dan sesat. Contoh yang lain adalah berita-berita berkaitan dengan hari kiamat. Nabi memberitakan bahasanya matahari pada hari kiamat nanti akan didekatkan kepada makhluk cuma sekadar 1 mil, sebagian dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari Muslim. Apa makna 1 mil ini? Ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, milul mikhal. Mil di sini maknanya adalah pensil celah yang kurang lebih 1 jengkal. Mungkin dari sini orang Jawa bilang matahari besok cuma sama kepala 1 jengkal. Yang kedua adalah milus martaba. Mil dalam artian jarak yang kurang lebih 2 kilo kurang sedikit. Maka baik maknanya adalah pensil celah ataupun mil jarak, maka yang jelas jarak matahari dengan kepala manusia dan kepala makhluk pada hari itu sangat-sangat dekat. Meskipun demikian, pada hari itu manusia tidak terbakar karena panasnya matahari. Padahal matahari seandainya sekarang ini didekatkan, saat ini di dunia, seandainya didekatkan lebih dekat ke bumi 1 anmila. Anmila itu ruang jari. Dalam 10 jari itu ada 3 ruas. Ya. Kecuali jempol. Kecuali jempol. Yang lain kalau normal ada 3 ruas. Jadi jempol cuma 2 ruas. Kalau jempolnya 3 ruas itu agak normal. Nah, seandainya kata beliau, seandainya mata sekarang didekatkan, ditambah dekatnya satu ruas jari saja, maka apa? Lah tapati dunia, nisa dunia bumi akan terbakar. Maka mungkin saja ada orang yang mengatakan, bagaimana bisa-bisanya mata harus didekatkan pada kepala makhluk pada kiamat dengan cara yang sangat besar dan manusia tetap ada dan bisa bertahan. Apakah akhlak yang mulia terhadap hadis ini? Akhlak yang mulia terhadap hadisnya adalah kita menerimanya dan kita mempercayainya, dan tidak ada dalam hati kita kesempitan untuk menerima hadis ini. Tidak pula kesempitan, tidak pula keraguan. Namun kita yakin bahasanya apa yang Nabi beritakan dalam hadis ini adalah hak. Karena tidaklah mungkin bagi kita untuk mengkiaskan, untuk menganalogkan keadaan pada hari kiamat dengan keadaan di dunia. Karena terdapat perbedaan yang sangat besar antara keadaan di akhirat dan keadaan di dunia. Maka jika demikian, jika seorang mukmin itu telah paham bahwa dunia tidak bisa, akhirat tidak bisa dikiaskan, dianalogkan dengan dunia. Jadi setelah dipahami baik-baik, maka seorang mukmin akan menerima perintah semacam ini dengan penuh kelapangan dada dan dengan penuh ketenangan, dan dia pun bisa memahaminya. Pemahamannya luas untuk itu. Artinya apa? Dia bisa memahaminya dengan baik. Nah, poin pertama, akhlak mulia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat di dalam pertemuan pada hari ini, kalau sekarang kita di pertemuan yang terdekat, dan satu sekali katanya setelah kita beli ini selesai, kita lanjutkan dengan kitab Al-Insyad di Sahih Al-Intiqad karya Syekh Al-Fauzan bin Al-Fauzan. Manhajus Salaf. Bagaimana kriteria seorang dapat menisbatkan dirinya pada manhajus Salaf? Apa hubungan antara manhajus Salaf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabannya tidak ada perbedaan antara manhajus Salaf dan Ahlus Sunnah. Jika penanya ini telah mengerti apa itu Ahlus Sunnah, itulah manhajus Salaf. Dan apa yang dimaksud dengan manhajus Salaf? Mana artinya jalan? Maka manhajus Salaf artinya jalan Salaf. Salaf di sini yang dimaksudkan bersahabat, itu jalan para sahabat dalam beragama. Bagaimana mereka berakidah dan bagaimana mereka beribadah? Apa prinsip-prinsip mereka dalam beribadah dan apa prinsip-prinsip mereka dalam berakidah? Ini yang menjadi salah. Mereka memiliki prinsip ibadah itu harus ittiba' Nabi. Mereka memiliki prinsip harus menerima semua perintah yang Nabi sampaikan. Tidak boleh menentang apa yang Nabi sampaikan. Namun menyikapi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan sabina wa hormat, mengedepankan wahyu daripada akal dan seterusnya, dan dari antara manhaj Ahlus Sunnah dan dilakukan dengan di Islam dia akhir-akhir ini tidak terlihat matahari karena ada salju musim dingin, sehingga tidak bisa menentukan waktu salat. Bagaimana untuk para asal dulu maghrib dalam waktu menentukannya? Jawabannya untuk orang-orang yang keluar dari rasa COVID, maka waktu sholat adalah dirim. Apakah selama 24 jam matahari masih muncul atau tidak? Masih terlihat atau tidak? Jika matahari tidak ada siang selama rentang waktu 24 jam, maka sholatnya dengan dirinya mengikuti daerah yang terdekat yang memiliki siang dan malam. Akan tetapi ini yang pertama. Yang kedua, jika ada masih ada siang dan masih ada malam selama rentang waktu 24 jam, maka waktu sholat menyesuaikan keadaan matahari. Ketika matahari terbit, ya meskipun terbitnya jam 10 pagi, ya itu waktu subuh. Ketika itu adalah jam 10 pagi. Terbit jam 10, jam 2 sudah terbelah. Maka matahari tengah-tengahnya jam berapa? Jam 12. Kemudian terbitnya ketika itu maka jam 10 sholat subuh dan 12-nya sholat subuh. Jam 1 dia sholat asar, jam 2 dia sholat maghrib. Jika masih dijumpai malam saja selama waktu 24 jam. Ini rincian hukum berkaitan dengan masalah waktu sholat tempat-tempat sebenarnya. Itu melihat adakah malam dan pagi adalah malam dan siang sama petang untuk berbaca atau kahwin. Apakah ayat perjuangan penuntut ilmu ketika dia tidak menutup kepalanya memakai peci ketika menghadiri majelis ilmu atau ketika sholat? Berkaitan dengan masalah hukum menutup kepala, maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama adalah pendapat Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, di mana beliau berpendapat bahasanya menutup kepala adalah satu hal yang diperintahkan dalam semua keadaan, sholat atau di luar sholat, dan tidak memakai tutup kepala adalah dihukumi tertentu dalam orang mati. Karena di dalam Rasulullah menjelaskan mendapatkan gaya ini kecuali setelah kejadian oleh orang mati setelah ya, kejadian. Kebalan tradisi untuk membuka kepala di jalan-jalan dan di tempat-tempat yang lain. Ini terdapat semangat dan kebalan lain. Kemudian tetapi insya Allah terdapat yang lebih tepat adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini rahimahullah ta'ala bisa memutih. Bisa mengatakan bahwasanya masalah untuk kepala ini kembali kepada alkohol. Jika memang di satu tempat itu adalah aib seorang itu sholat tanpa pakai tutup kepala, dan tutup kepala dan bagian jari zina berpakaian yang baik dalam sholat, maka memakai tutup kepala pada saat itu hukum jadi ajma. Ya bani ajma kudu zina dan kudu ini kudu berarti. Wahai manusia dalam keadaan berpakaian yang lengkap yang sempurna kita kalian itu adalah. Maka jika kita memasarkan pakaian tutup kepala itu adalah bagian dari zina bagi pakaian yang baik dalam sholat, pakaian yang sopan, maka hukum menutup kepala pada saat ini dalam pakaian juga. Yang kedua, jika kita memasarkan menutup kepala dengan tidak itu sama saja, dan pakaian tutup kepala itu bukanlah zina, bukanlah pakaian yang baik dan sempurna lengkap dalam sholat, maka tidak ada hukum dianjurkan untuk memakai penutup kepala ketika sholat. Jika tidak ada anjuran untuk menutup kepala di dalam sholat, ya, untuk masyarakat semacam ini, maka di luar sholat tentu mintabil aula. Maka terutama kalau hukum memakai penutup kepala di dalam sholat, kita lihat sama Muhammad ini berisi kembali kembali kepada aku. Maka demikian pula di luar sholat. Jika memang kita adalah satu orang yang tidak tidak pakai tutup kepala di luar sholat, maka ketinggalan yang nanai di kamar yang lain pada pakai tutup kepala, maka tidak ada pakai tutup kepala. Maka tidak juga untuk sampai pakai tutup kepala. Namun jika di satu tempat di luar sholat di satu tempat memakai tutup kepala itu menjadi satu hal yang aneh, maka memakainya jadi suatu syubhat. Maka memakainya jadi suatu syubhat, pakaian yang disifatkan senar dan boleh. Oleh karena itu, sebagaimana dipraktekan oleh Abdullah bin Umar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jauzi di kitabnya Tazkirah Iblis. Satu ketika Ibnu Umar mendatangi satu majelis, satu kaum, dan dia jumpai tidak ada satu pun orang memakai tutup kepala di kolom tersebut. Padahal Ibnu Umar memakai tutup kepala. Maka begitu memasuk kok dilihat cuma tidak ada yang memakai tutup kepala, maka dia ambil tutup kepala yang menjadi yang satu. Jadi ini adalah situasinya di luar kolam. Namun kalau pendapat Al-Bari diajukan untuk memakai tutup kepala secara umum di dalam sholat dan di luar sholat, di semua masyarakat, bahkan dia menghukumnya sebagai bentuk tetap berjumpa menjumpai lamanya. Namun di salam dan yang lebih tepat adalah yang disebut oleh Sayyidun Jibin Masih Mullah Muta'ala. Bagaimana jika menggunakan celana panjang bukan terkecau dan mungkin bentuk awatnya nampak? Ya, ketika seorang lain menggunakan celana, boleh memakai celana atau longgar, dan waktu longgar adalah pada saat berdiri. Waktu longgar cuma pada saat berdiri, bukan pada saat sujud. Kalau kurang pada saat sujud, tidak ada yang longgar. Semuanya sempit semua. Semuanya sempit semua. Tahu longgar itu sempit. Jubah saya pun sempit kalau kalau mereka sujud. Apakah definisi pakaian surah? Apakah pakai jamis atau jubah misalnya di masyarakat awam menjadi pakaian untuk berbangga-bangga? Bagaimana tak kita tujuannya untuk menyebarkan Islam dan kita bukan asal yang baik di tengah-tengah masyarakat? Pakaian surah yang tercela yang dilarang oleh Nabi SAW adalah satu model pakaian yang jenisnya mubah. Namun akan jadi ngane-ngane, akan jadi tampil beda jika dipakai di satu komunitas. Maka maka memakainya pada memakainya di komunitas tersebut itu adalah ibadah surah. Itu definisinya. Pakaian mubah yang jika dipakai di satu komunitas menyebabkan tampil beda, itulah ibadah surah. Maka jika di satu kampung, di satu masyarakat orang yang pada jubah semua, pakai jubah sendiri, maka tidak jubah sendiri hukumnya terlarang. Nah, dia pakai ibadah surah. Di satu masyarakat yang kebiasaannya kalau di masjid sahuman semua, kok enggak sahuman sendiri? Ini tercela karena dia memakai ibadah semua. Di satu tempat, di satu kaum, semuanya kalau pakai tutup kepala, pakai peci semua, kalau enggak pakai peci sendiri, maka tidak pakai peci, ini memakai ibadah semua. Dan kalau di satu tempat semuanya tidak terbaiki, tidak bertutup kepala, maka maka bertutup kepala ini adalah dibantu semua. Di satu tempat dipakai oleh seseorang di satu komunitas, maka dia akan menerima berbeda. Maka ini dibantu suruh. Padahal semua pakai mubah, pakai ini mubah, pakai itu mubah, pakai koko mubah, pakai ihem yang bukan koko juga mubah. Maka jika memakai salah satu jenis pakaian model pakaian ini menyebabkan dia tampil beda, maka ini jangan dipakai. Jika memungkinkan masih punya yang lain, kalau tidak punya yang lain, cuma punya itu punya tidak apa. Nah, namun karena bukan masalah apa apa karena tak punya. Apa hukum sekolah S2 di Australia untuk belajar ilmu teknik yang ada juga di Indonesia? Bahkan kita mengenal para ulama saat untuk berpergian ke luar negeri dan mereka untuk ilmu. Ketika di luar negeri diberikan tersebut terdapat ilmu yang dibutuhkan oleh umat dan tidak ada di sisi Islam dan di kaum muslimin. Jika masih ada di sisi Islam dan di kaum muslimin dan ilmunya juga tidak jauh beda, tidak ada perbedaan yang sangat mencolok, maka pada awalnya berpergian ke luar negeri ke negeri kafir adalah haram. Pada awalnya adalah perlahan, karena pada awalnya adalah orang yang tinggal di negeri kafir diberitakan untuk berhijrah ke negeri Islam dan kaum muslimin. Ini kok malah dari negeri Islam dan kaum muslimin malah hijrah ke negeri, malah berbeda dari orang kafir. Apakah batasan aurat wanita terhadap wanita itu berlaku pada sejak kandung dan ada kendalanya, kemudian seperti ibu terhadap anak? Berkaitan dengan aurat wanita dengan aurat wanita terhadap wanita, banyak fuqaha, banyak ahli fikih mengatakan aurat wanita muslimah dengan sesama muslimah itu adalah dari lutut sampai pusat. Banyak fuqaha ini yang ma'ruf yang dikenal disebut dalam para ahli fikih, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Salim. Awal perempuan dengan sesama perempuan muslimah sesama muslimah adalah yang masih ditutupi adalah lutut sampai pusatnya. Artinya kalau seorang perempuan yang menyusui anak kemudian menyusui depan perempuan yang lain sama muslimah, maka hukumnya boleh. Nah, pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Salim dan Al-Bani rahimahullah ta'ala, awal perempuan dengan sesama perempuan muslimah dengan sesama muslimah adalah anggota wudunya, adalah anggota wudunya. Artinya berdasarkan pendapat ini, jika seorang perempuan ada yang menyusui, maka dia menyusui di depan perempuan yang lain, maka wudunya tidak boleh. Kula alam pendapat yang lebih kuat sama adalah pendapat yang juga adalah ada di dalam lain. Kemudian Allah perempuan dengan saudara kandungnya, dengan mahramnya. Allah perempuan dengan saudara kandungnya adalah adalah anggota wudunya. Jadi ini adalah hadis yang dikatakan oleh Bukhari. Hadis yang dikatakan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Umar tentang mengatakan para laki-laki dan perempuan berwudu bareng di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar yaitu laki-laki dan perempuan yang masih kafir. Maka ini beda dari sini disebutkan oleh ulama bahwasanya awal perempuan dengan mahramnya adalah anggota wudunya. Artinya maksudnya boleh dinafkahkan, yang boleh dinafkahkan adalah anggota wudunya. Dan demikian juga awal perempuan dengan sesama perempuan menurut pendapat yang juga dari adalah yang boleh dinafkahkan adalah anggota wudunya. Adapun menurut banyak sekolah muslimah dengan muslimah yang boleh dinampakkan adalah selain antara putar dan lutut, antara putar dan lutut dan tertutup, maka bagian yang lainnya boleh diperlihatkan kepada muslimah dan lain. Ketika juga termasuk ibu dengan anak, ini adalah awal-awal dengan mahram, maka yang boleh dinampakkan adalah anggota tubuhnya. Apakah jika saudara perempuan risi melihat saudara laki-lakinya tidak berpakaian atasan, terlihat pusatnya, apakah ini termasuk bulu? Jawabannya bule itu bukan satu hal yang berarti harus dilakukan. Bule dibuka itu berarti bukan harus dibuka atau dianjurkan untuk dibuka. Maka risih dalam masalah kemasan ini, kurang sopan, kurang nyaman, nah, maka ini mungkin termasuk, bahkan mungkin termasuk muru'ah, menjaga muru'ah. Ini memang bukan Allah, namun masa duka-duka kayak gitu. Ini babnya bab muru'ah, dan muru'ah itu mengikuti yang namanya menjaga muru'ah itu mengikuti tradisi masyarakat kita. Termasuk muru'ah adalah seorang memakai pakaian atasan dengan kaos serta dalam rumah, meskipun kaos singlet ya terjadi di dalam rumah, maka ini muru'ah yang lebih buruk dijaga. Hukum keputihan pada wanita berkaitan dengan hukuman berma'ah, maka ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, keputihan adalah najis dan batalkan wudu. Ini ulama ini menurut yang mengambil, ulama yang mengambil pendapat kaidah bahasanya makruh dan mustabilai, semua yang keluar dari dua jalan setelah najis dan batalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Jabir rahimahullah taala, beliau mengatakan cairan yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, apakah membatalkan wudu atau najis atau tidak, adalah dilihat dari manakah sumbernya. Jika sumbernya dari sabil baul, dari saluran kencing, maka hukumnya hukum yang sebagaimana najis. Itu nanti terdapat dulu. Akan tetapi jika keluarnya bukan dari saluran kencing, maka maka hukumnya tidak sebagaimana tadi, yaitu tidak batalkan dulu, tidak membatalkan dulu. Kemudian pendapat yang ketiga, hukum termahal yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, hukumnya adalah semuanya hukumnya adalah suci dan tidak berdasarkan wudu. Karena hukum asal benda adalah suci. Benda benda itu mengatakan itu najis. Dan pada asalnya itu tidak berdasarkan wudu, kecuali beberapa dalil hal itu berdasarkan wudu. Saya tolak pendapat yang ketiga ini, pendapat yang kuat, dan pendapat pendapat yang dipilih oleh Syaikh Mustofa Al-Adawi di kitabnya Syabih Ahkam Nikah. Mohon nasihat, saya sudah mengaji namun masih sering melakukan maksiat. Tadi bagaimana kita sampaikan bahasanya sering mencapai oleh Tuhan Tuhan ini yang berkah pada seorang sudah berkah yang berkah ketika ilmu ini membuatkan memiliki dampak pada orang yang mendapatkannya, yaitu dengan semakin baik akhlaknya, semakin baik ibadahnya, ya, semakin berkuat maksiatnya. Ini tanda ilmu yang berarti yang berkah. Dan ilmu dan supaya orang itu mendapatkan ilmu yang berkah, sangat pokoknya adalah tidak ada ikhlas dalam menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, sudah berkata bangga-bangga, maka saya ingin beramal. Saya ingin tahu untuk saya amalkan. Saya ingin tahu untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri saya. Setelah saya hilang kebodohannya, maka saya praktekkan dan saya amalkan. Jadi niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan jika seorang itu